matahari mulai terbenam, hari berganti malam, sayup-sayup kudengarkan lagu, lagu kesayangan. Bila saat-saat begini ku teringat kembali peristiwa yang ku alami bersama kekasih hati. Tapi sayang, oh kasihku, kau tiada lagi. Hati sayang, oh kasihku, kau tiada lagi. Hatiku sedih menanti kau kembali. Ku duduk melamun sendiri, tiada kasihku lagi, hanyalah lagu kesayangan selalu.